Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa matabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal saleh, membaca dan mentelaah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan bahas ayat yang ke-194 dari surat Al-Baqarah. Sebagaimana biasa, buku acuan kita adalah tafsir As-Sa'di atau Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Asy-Syahrul Haramu bisyahril harami. Bulan haram itu diganti atau dibalas dengan bulan haram. Wal hurumatu qisas, dan semua yang mengandung kehormatan ketika dilanggar maka ada qisas di dalamnya. Faman, maka siapa saja i'tada 'alaikum, yang berbuat zalim kepada kalian, fa'tadu 'alaihi, maka balaslah. Namun bimithli ma'tada 'alaikum, semisal dengan kezaliman yang dia lakukan kepada kalian. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha sunya Allah ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, kemudian penjelasannya dari Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Untuk kalimat yang pertama, bulan haram itu dibalas atau diganti dengan bulan haram, Sa'di menyampaikan bahasanya ada dua tafsiran untuk kalimat ini. Ya, tamil dimungkinkan makna yang pertama yang dimaksudkan dengan kalimat ini adalah perbuatan mawaqah, apa yang terjadi berupa perbuatan orang-orang musyrik yang menghalang-halangi Nabi dan para sahabat pada saat tahun Hudaybiyah. Mereka menghalangi para sahabat untuk masuk ke Mekah dalam rangka umrah. Kemudian para sahabat kemudian mengqadha atau menggantinya, waqaduhum, dan kemudian orang-orang Mekah itu memutuskan kepada para sahabat boleh masuk ke Mekah namun tahun depan. Maka tahun Hudaybiyah itu terjadi pada tahun 6 adalah tahun 6 Hijriah, maka tahun depannya adalah berarti tahun 7 Hijriah. Wakana satu wal qada, maka upaya menghalangi Nabi dan para sahabat untuk umrah di Mekah, kemudian keputusan dengan perjanjian Hudaybiyah untuk boleh masuk tahun berikutnya, itu terjadi di bulan haram, tepatnya di bulan Dzulqa'dah. Fayakunu hadha bihadha, atau wakana asadu wal qada fi syahril haram wa Dzulqa'dah. Maka asadu dihalang-halangi, yaitu tahun Hudaybiyah, pada saat Hudaybiyah Nabi umrah itu di bulan Dzulqa'dah. Dan wal qada, kemudian umrah qada, umrah selanjutnya, umrah qada, umrah selanjutnya di tahun berikutnya tahun 7 itu juga terjadi di bulan yang sama, yaitu bulan Dzulqa'dah. Maka asaddu dihalang-halangi itu di bulan haram Dzulqa'dah, qadanya dan umrah penggantinya atau umrah selanjutnya itu juga bulan Dzulqa'dah. Fayakunu hadha bihadha, maka umrah bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah diganti dengan umrah bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah. Ini tafsiran yang pertama. Maka syahrul haram bisyahrul haram itu terjemahnya umrah di bulan haram diganti dengan umrah di bulan haram. Sehingga makna dari atau kandungan ayat ini adalah tadhyibun liqulubi sahabat, menghibur hati para sahabat bahwasanya ibadah mereka itu sempurna dan sempurna. Ini makna yang atau tafsiran atau penerjemahan yang pertama. Kemudian yang kedua atau penerjemahan yang kedua, wayatab dan dimungkinkan ayatun al-makna bahasanya makna yang dimaksudkan annakum idza qataltumuhum jika kalian jika memerangi mereka orang musyrik di bulan haram, maka ingat mereka orang musyrik juga memerangi kalian di bulan haram dan mereka memerangi kalian di bulan haram dalam keadaan mereka itu mu'tadun zalim dan kelewat batas. Oleh karena itu falaisa alaikum fi dzalika harajun, maka perbuatan kalian memerangi orang musyrik di bulan haram dalam keadaan kalian dizalimi itu tidak mengapa. Ini dua terjemah untuk ayat Asyhurul Haram bisyahril haram. Ya, bulan haram itu dibalas dengan bulan haram atau diganti dengan bulan haram atau serangan di bulan haram dibalas dengan serangan di bulan haram. Kalau terjemah depan kayak apa? Kalau terjemah cepat cuma bulan haram dengan bulan haram. Ya, maka berkaitan dengan kalau berdasarkan atau terkait dengan penafsiran yang pertama atau terjemah yang pertama, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu umrah, ya, seumur hidup beliau umrah sebanyak 4 kali. Ya, sebanyak 4 kali. Yang pertama itu adalah rencananya mau umrah pada tahun 6 Hijriah. Lalu ketika sampai Hudaybiyah ditahan, tidak boleh masuk tahun ini. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang salah satu poinnya kalau mau ke Mekah besok tahun depan dan boleh masuk Mekah selama 3 hari. Dan ini terjadi di bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Karena Nabi tertahan, ya, maka ini statusnya kalau dalam fikih haji atau umrah, statusnya adalah mahbus, tertahan. Dan aturan dalam fikih umrah, kalau orang itu tertahan, tidak bisa sampai Mekah, tidak bisa berumrah. Kalau hal ini karena dihadang oleh musuh atau sebab yang lain atau karena haid, sampai kemudian kepulangan itu masih haid atau kondisi yang lain pada sudah niat ihram, maka solusinya adalah menyembelih dam, setelah itu kemudian tahallul dan umrah dianggap selesai. Dan demikian yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Mereka menyembelih hadyu, kemudian tahallul dan umrah dianggap dinilai selesai. Kemudian tahun berikutnya Nabi juga umrah di bulan yang sama Dzulqa'dah, tahun 7 Hijriah, berdasarkan salah satu item klausul perjanjian Hudaybiyah. Ya, umrah pada tahun 7 Hijriah ini disebut dengan Umratul Qadha. Disebut dengan Umratul Qadha. Namun berkaitan dengan Umratul Qadha, qadha di sini artinya bukan qadha pengganti. Bukannya umrah tahun 7 itu pengganti umrah tahun 6, bukan. Non qadha di sini artinya adalah putusan. Umrah berdasarkan putusan perjanjian Hudaybiyah. Berdasarkan putusan perjanjian Hudaybiyah. Bukan qadha dalam pengertian ya apa? Mengqadha atau mengganti ibadah seperti puasa qadha. Sholat sunnah boleh diqadha, sholat tahajud, sholat malam bisa diqadha, atau qadha sholat rawatib. Ini kalau umratul qadha di sini maknanya beda dengan istilah puasa qadha. Karena itu qadha artinya pengganti, ini qadha artinya putusan dalam perjanjian. Kemudian umroh Nabi yang ketiga itu adalah sepulang dari perang Hunain. Sepulang Nabi dari perang Hunain ketika Nabi Fathul Makkah, kemudian terjadi perang Hunain. Setelah pulang dari Hunain, Nabi umroh. Ini tahun ke-8. Ini tahun ke-8. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ambil mikot dari Ji'ona, sehingga terkenal dengan sebutan Umroh Ji'ona. Itu tahun ke-8. Kemudian umroh Nabi yang ke-4 itu adalah berbarengan dengan Haji Wada. Karena menurut pendapat yang paling kuat, nusuknya Nabi saat Hajjatul Wada adalah Qiran. Kalau Qiran, maka berarti ada haji dan ada umroh di dalamnya. Maka ada umroh di dalamnya. Ini 4 kali umrohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka umroh tahun ke-6 itu bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, umroh tahun ke-7 juga bulan Dzulqa'dah. Maka Allah katakan Asyhadul Haram Bisyahrul Haram. Umroh di bulan Haram, bulan Dzulqa'dah tahun 6 ini tergantikan, bukan dalam artian qadha, namun dalam artian ya kemudian dilakukan sama di bulan Haram. Maka janganlah kalian sedih, ya. Dengan jangan kemudian kalian larut dalam kesedihan. Maka ayat ini statusnya adalah tadyib, tadyib di nafs, menghibur hati para sahabat. Kemudian terjemah yang kedua tadi disampaikan oleh Sa'di juga diterjemahkan dengan ketika kalian membayar orang musyrik di bulan Haram, maka itu tidak apa-apa. Wong mereka juga membayar kalian di bulan Haram dalam keadaan mereka zalim. Maka tidak masalah. Kemudian bagian ayat selanjutnya wal hurmatu qisas, dan semua yang memiliki kehormatan ketika dizalimi, ketika diambil haknya, maka itu ada qisasnya. Ya, maka kalau kita terjemahkan asyarul haram bisyarul haram itu dengan terjemah yang kedua, maka wal hurmatu qisas di sini adalah aful am al khas. Ya, tentang wal hurmatu qisas maknanya segala sesuatu yang memiliki kehormatan dan kemuliaan. Contohnya bulan haram, tanah haram, kondisi ihram, atau yang lebih luas daripada itu, yaitu semua perkara yang syariat memerintahkan kita untuk menghormatinya. Maka siapa yang lancang melanggarnya, maka dia dihukum qisas. Oleh karena itu, ini kaidahnya. Kemudian contoh prakteknya, siapa yang memerangi di bulan haram, maka diperangi. Dan siapa yang melanggar kehormatan tanah haram, maka ditegakkan padanya hukuman had, dan dia tidak memiliki kehormatan. Ya, siapa yang bikin keributan di tanah haram, tangkap saja. Itu sebagai bentuk qisas. Tidak boleh kemudian penjahat memanfaatkan itu kan tanah haram, tidak boleh ditangkap, akhirnya kemudian dia berbuat seenaknya, bunuh orang, begal dan seterusnya. Ya, maka Allah katakan qisas dia, caranya bentuknya tangkap dia, beri hukuman dengan hukuman yang layak baginya. Ini yang dimaksud dengan contoh penerapan hukuman qisas. Kemudian waman qatala mukafian, demikian juga siapa yang membunuh orang yang ini, selevel darahnya, selevel darahnya qutila bihi, maka dia dihukum qisas. Ya, kenapa di sini digunakan istilah membunuh orang yang selevel darahnya? Tidak dikatakan siapa yang membunuh dibunuh, karena tidak mesti. Kalau ada muslim bunuh non muslim, tidak dikisos. Namun bayar dia, tidak ada qisas. Kenapa? Karena darahnya tidak selevel. Ya, sehingga yang kemudian dikisas adalah yang darahnya mukafih, darahnya sekufu. Kalau darahnya sekufu, dia membunuh orang yang darah korban ini sekufu dengan darah pelaku, ya, maka pelakunya dikisos. Namun sekufu dan selevel di sini itu berkaitan dengan keislaman dan keimanan. Berkaitan dengan keislaman dan keimanan. Namun sekufu dalam masalah darah itu tidak dikaitkan dengan kepintaran. Ya, kalau ada orang yang profesor bunuh orang idiot, tetap dikisos. Ada profesor pintar, jenius bunuh orang yang kurang satu strip, nah itu tetap dikisos. Tidak kemudian cacat dan tidak cacat, misalnya orang ini ada orang yang waras dan bunuh orang cacat, lumpuh, nah itu darahnya tetap sekufu. Jadi tolak ukur sekufu dan tidak dalam masalah darah adalah tolak ukurnya adalah iman. Tolak ukurnya iman. Ya, kalau perkara yang non iman diperselisihkan, namun yang kuat tidak jadi tolak ukur sekufu. Misalnya laki-laki dan perempuan ini diperselisihkan apakah dari laki-laki, darah laki-laki sekufu dengan darah perempuan, namun benar sekufu. Kemudian kemudian disampaikan juga di sini, waman jarahahu, siapa yang melukai orang yang sekufu dengannya atau memotong anggota badan orang yang sekufu dengannya, maka dikisos. Demikian juga termasuk wal huma, dikisos siapa yang mengambil harta orang lain yang harta tersebut memiliki kehormatan, maka hartanya diambil sebagai ganti untuk harta orang lain yang diambil. Nah, berkaitan dengan harta orang yang zalim itu diambil, boleh tidak diambil sendiri? Apakah kemudian harus otoritas, ada kemudian penegak hukum, aparat keamanan ya melakukannya, apakah ataukah boleh orang yang merasa hartanya diambil kemudian melakukan eksekusi sendiri? Maka di sini ada pembahasan hal sahibil haq ayakhudha min malihi biqadri haqqihi amla, apakah pemilik hak itu boleh mengambil min mali, harta orang lain, sesuai dengan apa yang menjadi haknya ataukah tidak? Apakah semuanya harus lapor nanti kemudian aparat yang berwajib yang kemudian melakukan eksekusi, atau bolehkah ambil sendiri? Di sini kata Sa'di rahimahullah ta'ala, khilafun bainal ulama. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Boleh tidak melakukan aksi main hakim sendiri, namun dalam masalah mengambil hak. Dalam masalah mengambil hak, bukan dalam masalah mengkisos orang. Ya. Kalau mengkisos orang, harus aparat yang berwenang. Tapi kalau masalah mengambil hak, hak saya dicurangi, hak saya diambil, boleh tidak saya ambil sendiri? Saya curi, saya masuk ke rumahnya diam-diam, saya curi untuk ambil hak saya. Ini satu hal ya diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang beliau pilih adalah memberikan tafsir, memberikan rincian. Wajib min dalik, pendapat yang wajib, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah dirinci. Dirinci adalah sebab untuk mengambil harta orang lain itu dalam rangka mengambil hak, itu sebabnya sebab yang zahir ataukah tidak? Sebabnya adalah sebab yang gamblang ataukah tidak? Maka jika sebabnya adalah sebab yang zahir, sebabnya adalah sebab yang gamblang, semua orang lain pun mengerti. Kalau orang lain itu ngerti dia ini punya hak yang wajib ditunaikan oleh itu. Maka tidak apa-apa, ngambil sembunyi-sembunyi, ngambil sendiri. Contohnya adalah dhaif, yang sering kita terjemahkan dengan tamu, manakala tidak mendapatkan jamuan dari tuan rumah. Istri dan kerabat, jika orang yang punya kewajiban menafkahinya, intana menolak untuk menafkahinya, maka boleh mengambil dari hartanya. Namun jika sebabnya itu adalah sebab yang sama, orang lain itu tidak tahu, penonton itu tidak tahu, ini punya masalah ataukah tidak, punya sebab, punya alasan ataukah tidak. Contohnya adalah jahda daini ghairi. Semisal ketika ada orang yang berhutang namun dia mengingkari kalau dia punya utang. Ada seorang yang punya utang sama saya, ketika saya takin, dan saya tidak punya utang sama Anda. Ketika saya takin, dia bilang demikian. Maka ini sebabnya sebab yang khafi, sebab yang sama. Yang tahu kalau saya punya hak di tempat dia cuma saya dan dia. Orang lain tidak tahu. Tapi kalau status istri, semua orang tahu. Itu tuh istrinya apa? Itu tuh istrinya itu. Kemudian ketika dia mengambil, oh, dia ini suami saya tidak kasih saya nafkah, maka saya ambil sendiri. Maka oh itu tuh. Orang cuma oh saja. Maka ini sebabnya zahir, karena semua orang ngerti dia ini statusnya istrinya fulan. Tapi kalau masalah utang piutang, maka yang tahu cuma berdua. Maka sebabnya tidak terkena sebab yang zahir. Contoh sebab yang tidak zahir adalah khianat dalam titipan. Khianat dalam titipan. Saya titip barang pada seseorang, dia khianat, dia bilang saya tidak titip, padahal saya titip. Nah, yang tahu saya dan dia itu punya hubungan titipan siapa? Ya, cuma saya dan dia. Kalau siapa yang tahu kalau lelaki ini punya kewajiban untuk menafkahi istrinya, semua orang tahu. Semua tetangga, semua orang yang ngerti, mereka itu suami istri tahu laki-laki ini punya kewajiban menafkahi. Dan kalau masalah barang titipan, siapa yang tahu kalau dia punya kewajiban mengembalikan barang titipan? Ya, cuma berdua. Atau contoh sebab yang khafi adalah dicuri. Ini adalah dicuri. Harta saya dicuri oleh seseorang. Saya tahu pencurinya dan dia simpan barang curian itu di rumahnya. Boleh tidak saya masuk ke rumahnya dengan diam-diam mencuri untuk ngambil barang saya yang ada di tempat dia? Maka kasus curi-mencuri, nah ini tahu ini barang milik saya di tempat dia, ini jangan tahu cuma berdua, maka tidak boleh. Fa innahu la yajuzu wa nahmu dalika, dan semacam itu. Fa innahu la yajuzu, maka tidak boleh baginya untuk mengambil harta orang lain sebagai bentuk balasan, mukabalatan lahu, sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Jam'an bainal adillah, rincian tadi adalah hasil kompromi dari dua jenis dalil yang ada dalam masalah ini. Maka berkaitan dengan masalah mengambil apa yang jadi hak kita di tempat orang lain, itu terdapat dalil-dalil yang menunjukkan kalau kita tidak boleh. Kita tidak boleh mengambil hak kita meskipun ada di tempat orang lain, meskipun dia tahu. Ada hadis dari Tirmidzi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala takhun man khanaka, takhun man khanaka, jangan engkau mengkhianati orang yang khianat kepadamu. Tidak boleh kita melakukan dosa gara-gara orang berbuat dosa kepada kita. Dia berbuat dosa kepada kita dengan kita titip barang dia ingkari. Maka ini tidak boleh jadi alasan kita untuk berbuat dosa dengan mengendap-endap mencuri masuk rumahnya ambil dan tiba. Namun kita jumpai juga dalil yang menunjukkan bolehnya dia di saat imam khayat muslim berkaitan dengan tamu, berkaitan dengan daif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan jika tuan rumah itu hendak kasih jamuan, silakan kamu ambil. Oh ini boleh. Maka ada dua jenis dalil dalam masalah ini. Maka dari dua jenis dalil yang ada ini kemudian dikompromikan kita lakukan. Maka ketika terdapat dua jenis dalil yang bertentangan, maka kaidah syariat kompromikan, sinkronkan, cari jalan-jalan untuk supaya membuat keduanya sinkron tanpa terlalu memaksa-maksakan. Ya, nanti kalau tidak bisa, kalau mentok tidak bisa, maka nanti kita lihat mana yang duluan dan mana belakangan, mana yang menganulir dan mana yang dianulir. Nanti kalau mentok, baru kemudian lakukan tahajjud mana yang lebih kuat sehingga kita menangkan dan mana yang kurang kuat sehingga kita kesampingkan. Maka ada dua jenis dalil dalam masalah ini dan bisa dikompromikan. Cara komprominya dengan membedakan sebab kita punya hak pada orang itu. Apakah sebabnya adalah sebab yang zahir kelihatan, bahasa jahitnya cetok wilo-wilo soal orang itu ngerti, ataukah yang ngerti itu cuma berdua? Ya, yang ngerti kalau ini punya hak atas itu cuma berdua. Ya, kalau orang lain itu ngerti, ya, semua orang itu ngerti, ya, maka boleh ngambil sendiri. Ya, tidak harus kemudian menggunakan pihak berwenang. Tapi kalau sebabnya adalah sebab yang tidak zahir, yang tahu urusan itu cuma berdua, maka tidak boleh main hakim sendiri. Tidak boleh melakukan eksekusi sendiri. Laporkan masalah Anda pada pihak berwenang yang terkait, nanti biar kemudian diselidiki, dipastikan oh ya betul, kemudian baru dilakukan eksekusi, dan yang melakukannya adalah pihak yang terkait dan pihak yang berwajib. Namun catatan berkaitan dengan masalah pembagian ini dan contohnya, maka perlu didudukan pengertian daif, pengertian tamu. Nih, maka dalam bahasa Arab itu ada dua istilah, ada daif dan ada zair. Nih, ada daif dan ada zair. Zair itu orang yang berkunjung, orang yang bertandang, orang yang main ke tempat kita, dan ada orang yang daif yang menjadi tamu. Itu beda pengertiannya. Tamu dalam bahasa kita itu bukan daif dalam bahasa Arab. Tamu dalam bahasa kita, dalam bahasa keseharian kita, itu bukan daif dalam bahasa Arab. Daif untuk disebut daif itu harus orang yang datang dari luar daerah kita. Orang yang datang dari luar daerah kita, datang ke tempat kita, ada perlu. Nah, maka itu disebut daif. Dia bukan orang sini. Dia bukan orang sini. Tapi kalau ini, kalau dia orang sini, itu namanya zair. Kalau orang sini, itu namanya zair. Orang Magrib Jebon, kemudian pergi ke Joko Karya, nah itu zair saja, bukan daif. Namun kalau orang boleh jadi Kebumen datang ke sini, semata-mata ada perlu kemudian mau ketemu, ini daif. Itu yang disebut bertamu. Orang datang dari Jakarta ada perlu, maka itu statusnya daif. Nah, daif dan zair tentu wajib untuk disikapi dengan baik. Semuanya wajib disikapi dengan baik. Tapi kalau untuk zair, disikapi dengan baik itu tidak harus jamuan, ya, ditemui ramah. gak harus ngasih jamuan. Dorong sini pulang kemudian nanti minum-minum juga di rumahnya juga. Gak jauh, cuma 7 rob itu. Dia butuh letah ya, di rumahnya juga banyak. Maka tidak perlakuan baiknya tidak harus dengan jamuan. Ya sekedar ditemui baik-baik, jangan ngobrol apa perlunya, apa maksudnya, dan seterusnya ditanggapi, nah, itu sudah ya, ditemui dengan sopan, nah, ini sudah menunaikan hak. Tapi kalau dhaifun, dia wajib diperlakukan dengan baik, dan diantara bentuk perlakuan baiknya harus diwajibkan oleh syariat untuk dikasih jamuan. Kenapa? Karena dia orang jauh. Orang jauh datang sampai sini dari Kebumen dan sampai sini ya. Sampai sini dia dari Kebumen jam sekian, sekarang ini siang-siang lapar dia. Lapar. Ya, maka perlu disiapkan makan. Perlu disiapkan makan. Nah, dhaif ini ya punya hak nginep 3 hari, 3 malam. Maka perlu disiapkan ruangan dia untuk bermalam 3-3 malam ya. Kalau kemudian orang matur juhon ya, dulan ke Joko Karya, nah, tidak perlu kemudian disiapkan kamar untuk bermalam 3-3 malam, tidak perlu. Dia pulang punya rumah ya. Tidak harus kemudian disuruh makan, dia jajan ya. Juga tahu bangun di mana dia harus jajan, mana yang murah, mana yang mahal. Dia tahu, dhaif tidak tahu. Nah, ini saya kalau mau kemudian makan di mana, kemudian makan yang sesuai dengan dompet saya itu di mana, dan datang kok jauh. Nah itu bedakan antara dhaifun dan zairun. Maka kalau ada dhaif yang tidak diberi jamuan, maka sebabnya orang itu semua tahu. Ya, tetangga itu tahu ini ada, oh, ada orang datang bertamu. Ini bukan keluarganya, bukan tetangga, bukan orang sini. Ya, ini ada orang sini tahu. Ini orang jauh. Walaupun dan bawa tas dan sebagainya kelihatan orang jauh. Ngerti kalau itu. Ya, semua orang ngerti ini adalah tamu. Ya, maka si tuan rumah itu punya kewajiban menjamu. Itu bukan yang tahu, bukan hanya berdua. Orang pun tahu. Maka sebabnya sebab yang zahir. Kalau sebabnya sebab yang kelihatan, kabla ternyata ada orang datang dari jauh ke Bumi atau dari Jakarta datang ke Jogja, datangnya di jam makan siang kok tidak disuguh, tuh ngambil sendiri boleh. Saya menurut Al-Raj, yang menurut pendapat yang kuat, bahkan ada nas dalam masalah ini. Dan dia enggak dipersilahkan, malah ambil sendiri, enggak apa-apa. Karena sebabnya sebab yang zahir. Yang tahu kalau ini punya kewajiban untuk berbuat baik kepada itu, bukan hanya mereka berdua, namun semua orang ngerti, semua tetangganya tahu. Ini untuk sebab yang zahir. Namun jika sebabnya tidak zahir, sebabnya itu adalah cuma diketahui berdua, semacam ini berhutang namun ya, dan mengklaim kalau dia tidak punya utang, dia dititipi barang, bilang dia tidak menerima titipan barang. Maka ini sebabnya cuma yang tahu adalah berdua. Maka dalam kondisi ini ya, tidak boleh main hakim sendiri. Harus lapor kepada ya berwajib. Namun kalau hak diafah, hak jamuan untuk tamu tadi, boleh main hakim sendiri, ambil sendiri. Tidak usah kemudian lapor kepada pihak yang berwajib, pak ini saya tamu kemudian nggak kasih jamuan, jual malam saya nggak makan, padahal saya di rumah orang tersebut. Tidak harus. Meskipun karena ini masalah khilaf, masalah dipersetujukan, berarti ada ulama yang mengatakan tidak boleh, mengatakan tidak boleh harus lapor. Maka pakai ke pihak yang berwajib. Dan menurut pendapat yang paling kuat, bahkan khusus untuk tamu itu ada dalil khusus. Untuk dhaif itu ada hadis khusus dan muslim. Itu tinggal ambil ya, sendiri juga diperbolehkan. Kemudian melihat karena itu kemudian Allah Ta'ala berfirman menguatkan keterangan yang telah lewat adanya kisos dalam kezaliman. Allah katakan faman ittaja alaikum, jika ada orang yang berbuat zalim kepadamu, fa'tadu alaihi, balaslah. Diperintahkan untuk membalas, namun ingat bimisli ma'tada alaikum, maka balaslah dengan balasan yang imbang sebagaimana kejahatan dan keburukan yang dilakukan kepadamu. Ya, maka ini potongan ayat ini adalah penjelasan atau tafsir untuk sifat kisos. Wa'ana dan yang dimaksud dengan sifat kisos adalah al-mumasalah, adalah melakukan hal yang sama, balasan yang sama ketika muqabalah terimu tadi menghadapi orang yang bertindak zalim. Walimakana an-nufus dan karena jiwa manusia pada umumnya tidak mau berhenti pada batasnya. Jika dia diberi keringanan untuk membalas, maka umumnya jiwa orang dia ingin tasyafi, memuaskan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, maka orang yang membalas kezaliman orang yang zalim untuk bertakwa kepada Allah. Ya, makna takwa di sini adalah berhenti pada batasan yang telah Allah tetapkan dan tidak melewatinya. Wa akhbar Ta'ala, dan Allah mengabarkan bahasanya Allah itu ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Allah bersama dengan orang yang bertakwa dalam pertolongannya, bantuannya, wata'id, dukungannya dan taufiknya. Dan barang siapa yang Allah itu bersamanya, maka dia akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan yang abadi. Dan barang siapa yang tidak komitmen dengan takwa, takhalla'anhu waliyuhu, maka pelindungnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlepas diri darinya. Allah akan membiarkannya dan Allah akan pasrahkan dia pada dirinya sendiri. Dan ketika orang itu, Allah itu tidak membantu seseorang dan tidak menolong seseorang, maka kebinasaannya itu lebih dekat daripada urat lehernya. Ya, maka di sini terdapat kaidah penting dalam di potong faman ittaja alaikum fa'tadu alaihi bimitsli ma ittaja alaikum, berkaitan dengan membalas orang yang berbuat zalim. Berkaitan dengan membalas orang yang berbuat zalim, kaidah pentingnya adalah semisal. Jika ada orang yang zalim kepadamu, maka balaslah kezalimannya bimitsli, dengan semisal dengan kezaliman yang dia lakukan. Kalau kemudian membalas, namun membalas yang tidak semisal, maka jadilah orang yang membalas ini orang yang zalim setelah sebelumnya dia adalah orang yang terzalimi. Di antara bentuk membalas kezaliman yang Allah bolehkan adalah membalas kezaliman dengan doa. Namun, karena membalas kezaliman itu harus semisal, maka doanya juga harus senilai dengan kezaliman orang tersebut. Kalau kemudian berlebihan, maka orang yang membalas ini statusnya jadi orang yang zalim. Misalnya kemudian hari ini saya jumpai, saya baca beberapa spanduk, beberapa pojok yang sering di situ jadi sasaran orang buang sampah sembarangan. Ada tulisan, ya Allah, regutlah segera nyawa orang ya. Regutlah segera nyawa orang ya, buang sampah di tempat ini. Ya, maka dia mengatakan, siapa yang buang sampah tempat ini tak doakan cepat modal. Ya. Tentu ini tidak semisal. Dan tidak semisal. Buang sampah sembarangan, kemudian balasannya doa mati. Itu tidak seimbang. Maka pertamanya dia orang yang terzalimi, dia tanah-tanah dia, jadi tempat orang bangsa pas sembarangan. Dia terzalim. Ketika dia doakan dengan doa semacam itu, maka dia menjadi orang yang zalim. Maka membalas kezaliman orang lain boleh. Islam tidak mengharuskan umatnya untuk kemudian orang menunggu, kemudian ya ditempel lagi, ya sudah pasrah monggo, ya silakan saja. Nah, demikian. Dan Allah katakan fa'tadu 'alaihi. Balas. Namun bimithli ma'tada 'alaikum. Semisal dengan kezaliman yang mereka lakukan, jangan lebih. Kalau kuat enggak apa-apa. Membalas dengan kuat enggak apa-apa, membalas dengan lebih enggak boleh. Maka ini kaidah penting dalam aturan Islam tentang masalah membalas. Pertama, Allah perintahkan untuk membalas. Ya, meskipun perintah ini bukan perintah wajib, perintah ini di sini adalah perintah mubah. Masalah hukum mubah. Orang boleh membalas dan boleh memaafkan. Maka perintah di sini perintah mubah. Namun ingat, Allah perintahkan. Tentu satu hal yang mubah yang itu pakai Allah perintahkan, ya tidak sekelas lah dengan mubah yang tanpa Allah perintahkan. Untuk sebab dengan perintah mubah, maka Allah perintahkan untuk membalas. Maka Islam bukan agama orang yang penekuk, penakut, pengecut, dan cuma pasrah dan seterusnya. Ya, tidak demikian. Namun Islam juga mengajarkan membalas orang yang zalim. Dan berkaitan dengan masalah perintah untuk membalas orang yang zalim, ada aturan yang tidak boleh ditawar-tawar. Harus semisal, maksimal semisal. Kurang boleh, namun lebih dari semisal tidak boleh. Nah, namun sifat manusia ketika dibolehkan untuk membalas, itu sifatnya kemudian kejengkelannya, kemarahannya dilampiaskan semua. Dia tasyafi, memuaskan dirinya. Ya, dia ungkapkan semua kejengkelannya. Menimbang hal tersebut, maka kemudian Allah tutup ayatnya dengan Allah ingatkan bahasanya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Maka adalah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membalas kezaliman orang yang zalim. Terhadap kezaliman orang yang zalim, Allah perintahkan untuk bertakwa. Bagaimanakah takwa dalam dalam membalas kezaliman orang yang zalim? Yaitu jangan lebih dari yang semisal. Karena Allah Subhanahu wa taala, apa manfaatnya saya bertakwa sehingga tidak membalas lebih daripada seharusnya? Tidak boleh membalas lebih dari seharusnya. Maka ya, boleh jadi Anda belum puas. Mohon ingat, ada ganti yang jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala bersama Anda. Ya, maka di sini terdapat ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Dan ma'iyatullah itu ada dua macam. Kebersamaan Allah itu ada dua jenis. Kebersamaan Allah yang bersifat umum dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus. Kebersamaan Allah yang bersifat umum, kebersamaan Allah kepada semua manusia, semua makhluknya, mukmin ataupun kafir. Dan maknanya adalah Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mendengar apapun yang mereka lakukan. Dan kebersamaan Allah yang bersifat khusus untuk sebagian orang, semacam orang yang bertakwa, orang yang bersabar, maka artinya Allah menolong, Allah membantu, Allah mendukung, Allah menguatkan orang-orang tersebut. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kasih kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.